Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa astaqul qailin. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammadinil qail. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulih. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitab Allah wa khairul hadyi hadyi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa ala alihi wa ashabi wa asbahi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma mahtalafal layla wan nahar. Hadirin para pemirsa Asoja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam acara Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam pertemuan ini, semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi para saudara-saudara kita sama muslim, bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, bagi saudara-saudara kita dimanapun berada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya banyak hal yang mengikat di antara orang-orang Islam. Yang pertama adalah bahwa sesama orang Islam adalah bersaudara. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani syuddu ba'du ba'dhon, bahwa sesama muslim adalah saling bersaudara, al-muslimuna ikhwah. Dan selain bersaudara, sesama muslim juga sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagikan satu bangunan kal bunyani yashuddu ba'du ba'dhon, yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak benar apabila ada saudara-saudara muslim itu mencela saudara-saudara yang lainnya, dan saudara-saudara muslim yang lainnya mencela saudara-saudara muslim. Karena daripada itu sungguh bahwa persatuan dan persaudaraan ukhuwah Islamiyah adalah hal yang sangat penting di antara umat Islam semua. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, pada tahapan kali ini Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita akan membahas tentang hal-hal yang biasa diperdebatkan di antara umat Islam. Tiada salahnya berdebat, tiada salahnya beradu argumen, tetapi janganlah sampai perdebatan dan adu argumen ini timbul dan kemudian lebih-lebih memicu pertengkaran, memicu perkelahian, dan bahkan memicu permusuhan di antara orang-orang Islam. Sah-sah saja beradu argumen, sah-sah saja silang pendapat, tetapi jangan sampai silang pendapat itu menjadikan kita saling menyakiti, menjadikan kita saling membunuh misalnya. Itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqdul finnar, bahwa mereka yang membunuh dan mereka yang dibunuh sama-sama berada di dalam neraka. Artinya seseorang yang saling bermusuhan, kemudian saling berhadapan-hadapan karena nafsunya, karena kebenciannya, kemudian terlibat dalam perkelahian dan saling menikam, maka siapapun di antara mereka yang meninggal dan yang membunuh, kedua-duanya akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini akan membahas tentang salah satu karya masyayikh kita, salah satu karya pendiri bangsa kita, salah satu karya pendiri NU, yaitu Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah bapak dari Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim dan kakek dari Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang merupakan presiden keempat Republik Indonesia. Baik, marilah kita mulai dengan bab pertama, yaitu bab mengenai bid'ah. Bid'ah atau pembaruan, atau hal-hal yang diadakan baru, ini adalah salah satu hal yang sering dipertentangkan, sering diperdebatkan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa Kyai Haji Hasyim Asy'ari mendefinisikan bid'ah dengan mengutip pendapat dari Syekh Zaruk dalam kitab Muddatul Murid, menyatakan bahwa al-bid'ah adalah ihdatsatu amrin fid dini yashbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'an kana bisurati awil haqiqah, bahwa bid'ah adalah pembaruan-pembaruan perkara agama yang seakan-akan pembaruan tersebut itu adalah bagian dari agama, padahal sebenarnya bukan. Pembaruan ini bisa terjadi dari sisi bentuk maupun sisi hakikatnya. Nah, pendapat ini juga didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, dan juga pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'atun, siapapun yang membuat pembaharuan dalam masalah kami atau masalah agama dengan sesuatu yang berasal dari luar agama, maka pembaruan tersebut itu raddun, ditolak. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bahwa setiap pembaharuan adalah bid'ah. Nah, kata bid'ah di sini memiliki arti pembaruan, artinya kemudian didefinisikan sebagai hal-hal yang tidak pernah dilaksanakan pada zaman Rasul, tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, dan juga tidak memiliki dasar-dasar agama. Di sini Syekh Hasyim As'ari melandaskan pendapatnya pada gurunya dan juga melandaskan pendapatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar bahwa apabila sering dikatakan warga Nahdiyyin itu tidak lagi mengikuti hadis, tidak lagi mengikuti sunnah, dan bahwa warga Nahdiyyin itu melaksanakan hal-hal yang bid'ah, mistis, klinik, dan lain sebagainya. Karena Hadrat Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pendiri NU adalah orang yang berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bid'ah itu dibagi menjadi dua. Setidaknya yang pertama adalah bid'ah menurut lughah atau menurut bahasa. Bid'ah menurut bahasa memiliki arti pembaharuan, apapun yang diperbaharui maka secara bahasa disebut sebagai bid'ah. Bahwa apapun yang memiliki inovasi maka itu adalah bid'ah. Nah, kita tidak akan membahas mengenai bid'ah-bid'ah yang di luar masalah agama. Kita tidak akan membahas pembaharuan-pembaharuan di dalam masalah-masalah yang sifatnya selain agama. Misalnya masalah bangunan. Ya sudahlah, ada orang membangun bangunan baru, ada orang membangun bentuk bangunan dengan model yang baru, itu kita tidak bahas. Ada orang memiliki teknologi yang baru, ada orang memiliki teknologi yang memperbaharui teknologi sebelumnya. Ini adalah bagian dari bid'ah secara bahasa, tetapi itu tidak akan kita bahas di sini. Salah satu yang akan kita bahas di sini adalah bid'ah dalam hal-hal yang agama. Contohnya adalah sering disebutkan atau sering dituduhkan oleh orang-orang non-muslim bahwa yang disebut sebagai bid'ah yang sering dilakukan oleh warga Nahdiyyin misalnya adalah berdoa bersama-sama. Nah, kenapa berdoa bersama-sama disebut sebagai bid'ah? Ini dikarenakan orang-orang tidak mengerti landasan daripada doa bersama itu. Hadirin pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang zikir dan berdoa berjamaah misalnya, pada suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh jamaahnya, apakah boleh ataukah tidak jika umat Islam melakukan doa bersama atau berzikir bersama-sama. Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak pernah melarangnya. Ini diriwayatkan oleh Al-Mazawi dalam Masailul Ahmad bin Hanbal wal Ishaq bin Raudah pada halaman pada jilid ke-9 halaman 4879, dan juga zikir bersama yang kemudian diikuti oleh orang-orang lain, apakah ini boleh ataukah tidak. Ini dinyatakan boleh dengan dalil Al-Quran bahwa banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengajarkan atau menuturkan lafal-lafal doa dengan kalimat yang bersama-sama yang menggunakan dhamir nahnu atau kita. Misalnya yang paling populer kita mendengar di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah, bahwa wahai Tuhanku, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan-kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan-kebaikan kelak ketika kita berada di akhirat, ketika kami berada di akhirat. Ini adalah salah satu bentuk dalil diperbolehkannya doa yang berjamaah. Karena apa? Karena apabila doa tidak boleh dilaksanakan berjamaah, tentu di Al-Quran tidak dinyatakan adanya doa-doa yang diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang jamak atau kalimat-kalimat yang menggunakan domir atau kata ganti orang kita. Misalnya mungkin di Al-Quran bila dinyatakan bahwa saya meminta kepada Allah dan demikian pun orang-orang yang lainnya hanya untuk dirinya sendiri, tetapi Al-Quran menggunakan kata kami, kata kita, yaitu Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kita, seperti itu. Nah, adapun hal lain misalnya yang terkait dengan zikir yang dilakukan secara bersama-sama, tentu banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan bahwa zikir boleh dilakukan dengan bersama-sama. Nah, kembali kepada penerang kitab Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah karya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari, disebutkan kemudian bid'ah itu disejajarkan dengan kata sunnah. Jadi ketika ada pembahasan tentang bid'ah, maka lawannya adalah pembahasan tentang sunnah. Nah, kata sunnah sendiri itu diucapkan dengan bentuk dhammah dan tasydid. Artinya sinnya berharokat dhammah dan nunnya berharokat tasydid. Jadi sunnah ini berbeda dengan ketika sinnya berharokat kasroh, misalnya sinnun, maka dia berarti gigi atau sering diartikan sebagai umur. Jadi orang Arab menggunakan kata sinnun itu untuk arti gigi atau arti umur. Jadi misalnya ada pertanyaan kam sinnuka, itu artinya berapa umurmu. Nah, ini dibedakan dengan kata as-sunnah yang artinya adalah thariqah. Secara bahasa sunnah diartikan sebagai jalan. Disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa lughatan as-sunnah itu lughatan itu at-thariqah atau jalan, walau ghairu mardiyatin, meskipun dia tidak diridhoi. Jadi jalan yang tidak direstui itu secara bahasa juga disebut sebagai sunnah. Jalan-jalan atau aturan-aturan yang tidak dilandaskan pada agama secara bahasa juga disebut sebagai sunnah. Adapun dalam terminologi agama, sunnah diartikan sebagai ismun litariqatil mardiyati al-maslukati fid dini. Jadi satu tatanan yang diridhoi, yang biasa dilakukan oleh umatnya fid dini di dalam masalah agama. Jadi secara syarak sunnah merupakan metode yang telah mendapatkan legitimasi atau mendapatkan restu agama. Hal ini ditetapkan keabsahannya atau restu ini legitimasi agama ditetapkan keabsahannya berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang faham atau para ulama yang mengerti mengenai makna-makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentu juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya pula para ulama melandaskannya kepada pemahaman-pemahaman para sahabat tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman-pemahaman para tabi'in tentang bagaimana para sahabat mengijawantahkan atau menindaklanjuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina ba'di." Kalian wajib mengikuti sunnah-sunnahku dan juga jalan atau sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin yang al-mahdiyin yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ba'di setelahku. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ashabi kan jum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum." Para sahabatku, kata Rasul, kan jum itu bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum, dengan yang manapun kalian meminta petunjuk atau dengan yang manapun kalian berpegangan, ihtadaitum, maka pasti kalian akan mendapatkan petunjuknya. Nah, ini berarti bahwa umat Islam memiliki cukup banyak pedoman yang digunakan untuk menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Umat Islam memiliki cukup banyak koridor yang bisa dilalui untuk sampai kepada tujuan-tujuan agama yang direstui Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam hal sunnah dan bid'ah, maka kemudian ada hal-hal yang harus dicermati, yakni bahwa apabila dua hal dipertentangkan, maka suatu perbuatan bila tidak masuk dalam kategori yang pertentangan hal pertama, maka dia akan masuk dalam kategori yang selanjutnya. Misalnya, ketika kita sholat, apakah sholat ini sunnah atau bid'ah? Maka apabila kita menganggap bahwa sholat adalah sunnah, maka dia bukan bid'ah. Nah, apabila kita menganggap misalnya suatu hal berlari mengelilingi alun-alun misalnya itu sebagai bid'ah, maka tentu secara pasti kita akan menganggap bahwa berlari mengelilingi alun-alun adalah bukan sunnah. Nah, di dalam hal pertentangan ini, maka semuanya menjadi jelas bahwa hal-hal yang masuk dalam kategori sunnah dia bukan bid'ah, dan hal-hal yang masuk dalam kategori bid'ah dia bukan sunnah. Akan tetapi sahabat Umar bin Khattab kemudian pernah menyatakan bahwa ni'matul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah perbuatan ini. Nah, padahal ketika hal ini dilakukan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ini adalah salah satu hal yang sunnah. Di sini tampak sepertinya sunnah dan bid'ah kemudian menjadi bercampur dan membingungkan. Kejadian ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan nikmatul bid'ati hadhihi adalah ketika beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sholat tarawih dilaksanakan dengan berjamaah, maka sahabat Umar memberanikan diri untuk melaksanakan dan memerintahkan sahabat-sahabat yang lainnya untuk mendirikan sholat tarawih dengan berjamaah, maka beliau menyatakan ini adalah sebuah bid'ah. Nah, ini fungsi dari pembahasan awal tadi bahwa sunnah dan bid'ah itu dikategorikan ke dalam makna bahasa dan juga dikategorikan ke dalam makna syariah. Nah, kata-kata ni'matul bid'ati, sebaik-baik bid'ah yang dimaksudkan oleh sahabat Umar, dimaknai oleh para ulama sebagai makna bid'ah dalam arti bahasa. Karena apa? Karena sesungguhnya sahabat Umar sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan berani melakukan atau memerintahkan suatu perkara kecuali perkara tersebut telah dilaksanakan atau mendapat restu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memahami arti dari kalimat sahabat Umar itu, kita harus merujuk, kita harus melihat hal-hal yang melatar belakanginya. Sebagaimana kita tahu bahwa dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malam-malam bulan Ramadan itu biasanya beliau keluar dari rumahnya menuju masjid kemudian melaksanakan sholat sunnah. Pada malam-malam berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi melaksanakan sholat sunnah. Lalu para sahabat kemudian berdiri berjajar dan bermakmum di belakangnya. Nah, kemudian pada malam-malam selanjutnya para sahabat menunggu-nunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung keluar dari rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kunjung keluar dari kediamannya untuk melaksanakan sholat pada malam bulan Ramadan sebagaimana malam-malam sebelumnya. Pagi harinya para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak lagi keluar semalam seperti malam-malam sebelumnya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya aku takut apabila sholat ini kemudian diwajibkan kepada kalian." Nah, atas dasar ini kemudian para sahabat terus melaksanakan sholat sendiri-sendiri pada malam bulan. Hari-hari, berbulan-bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian, dan hingga akhirnya sampai pada ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, beliau kemudian melihat banyak sekali orang-orang Muslim, banyak sekali di antara para sahabat yang melaksanakan Qiyamul Lail pada malam bulan Ramadan. Nah, atas dasar inilah kemudian para sahabat tetap melaksanakannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakannya, dan sahabat Umar kemudian membenahinya, kemudian memperbaharuinya dengan mengumpulkannya pada salat berjamaah. Inilah yang sampai saat ini kita kenal sebagai salat tarawih. Jadi pada hakikatnya sholat tarawih adalah sunnah secara syariat, meskipun sahabat Umar menyatakannya sebagai bid'ah. Ini dikategorikan ulama sebagai bid'ah secara bahasa, tetapi sunnah secara syariah. Hadirin para pemirsa Aswaja TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita kemudian pada saat ini melaksanakan sholat tarawih berjamaah sebagaimana dilaksanakan sejak pada zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu, yang mana sahabat Umar sendiri menyatakannya bahwa nikmatul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, hal ini, tarawih itu tadi. Maka kemudian di dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Hasyim As'ari menyatakan bahwa waqad bayyanal ulama rahimahumullah annal ma'na fil haditsaini al mazkurataini raji'un li ghairil hukmi, bahwa para ulama telah menjelaskan bahwa maksud hadis di atas semestinya dikembalikan kepada perubahan hukum. Hadis dimaksud, kedua hadis di atas yang dimaksud oleh Hadratus Syekh Hasyim As'ari adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, dan juga hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun. Jadi hal-hal yang tidak ada, yang sepertinya tidak ada dasarnya di dalam agama itu tertolak, maka hal-hal ini dikembalikan kepada perubahan-perubahan hukum. Artinya apa? Misalnya hukum ketaatan kepada pemerintah dulu ketika pemerintahnya adalah berbentuk ketaat kerajaan, maka ketaatan utama sebuah rakyat pada kerajaan adalah taat kepada rajanya, karena hukum berlaku absolut. Raja, sabda raja adalah hukum. Sementara di dalam negara yang bentuknya adalah negara kesatuan, di mana undang-undang dasar, di mana undang-undang adalah hukum tertinggi yang berlaku di negara itu, maka ketaatan utama adalah kepada undang-undang, dan ketaatan utama adalah kepada undang-undang dasar sebagai dasar negara tersebut. Jadi misalnya ada personil atau ada oknum-oknum pemerintah yang memberlakukan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang, yang tidak sesuai dengan amanah undang-undang dasar pembentukan negara, maka sebagai rakyat semestinya wajib untuk mengingatkan pemerintah atau oknum atau personil pemerintah tersebut. Kenapa? Karena pemerintah atau oknum pemerintah atau personil pemerintahan itu tidak menyandang hukum sebagai pemilik undang-undang. Pemerintah tidak menyandang hukum sebagai dia adalah pemilik hukum, tetapi hukum tertinggi adalah undang-undang. Dan oleh karena itu, maka hukum kemudian bergulir sebagaimana hukum-hukum yang berlaku. Di dalam kaidah usul fikih dinyatakan bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyurul azminah wal amkinah. Jadi perubahan-perubahan hukum itu dapat terjadi sesuai dengan perubahan-perubahan zaman dan perubahan-perubahan kondisi di lapangan. Jadi tentu saja ini tidak berlaku pada hukum-hukum yang sifatnya prinsip, misalnya hukum sholat. Dimanapun, sampai zaman kapanpun, sholat lima waktu itu adalah wajib. Tidak kemudian ketika sholat lima waktu ketika susah menjadi sholatnya tidak wajib, karena ini adalah hal-hal yang sifatnya qat'i agami. Tetapi sholat lima waktu misalnya dapat secara teknis berbeda perlakuannya bagi orang yang sakit dengan orang yang sehat, bagi orang yang sedang dalam perjalanan dengan orang yang berada di rumahnya sendiri. Nah, ini adalah hal-hal yang patut diperhatikan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ini adalah hal-hal yang patut diperhatikan oleh umat Islam dimanapun berada, agar dapat menetralisir adanya perbedaan, agar dapat tetap rukun meskipun memiliki pendapat yang berbeda. Karena seperti awal tadi, bahwa setiap umat Islam dengan umat Islam yang lainnya adalah bersaudara. Setiap umat Islam dengan umat Islam yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Jadi tidak bisa dan tidak boleh hanya karena sedikit perbedaan kemudian berselisih, terjadi perpecahan, dan bahkan bermusuhan, saling memusuhi dan saling meniadakan. Demikian acara kita pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah akan bertemu kembali dalam acara yang sama di Aswaja TV, Ahli Sunnah Wal Jamaah Nahdliyin Network, The Real Indonesian Muslim Channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.